kalam oleh Rahmat Allah Taala. Wamin tamyizil adadi itu ya. Wamin tamyizil adadi tamyizul tamyizukam al istibhamiyah. Termasuk tamyiz al adad tamyiznya kam istibhamiyah. Kenapa dimasukkan tamyiz dengan kam ini tamyiz al adad? Karena ini kam menanyakan adad. Jadi orang bilang kam berapa, berarti dia yang tanya, dia tanyakan berapa bilang. Jelas ini. Makanya dia termasuk tamyiz al-adad. Adalah kam istibhamiyah. Wa dzalika li'anna kam fil arabiyyah. Demikian itu kam dalam bahasa Arab kinayatun an adadin majhul al-jinsi wal miqdar. Dia adalah kinayah dari bilangan yang tidak tahu jenisnya dan kadarnya. Iya kan? Antum cuma bilang, kam berapa yang saya miliki? Kamu begitu, kan tidak tahu. Kadarnya bisa 10, 20, 30, kamu begitu. Ya ini dia, Masya Allah. Wahya ala durbain, dia terbagi dua, istibhamiyah. Dia bisa, kam ini istibhamiyah, berfungsi untuk bertanya. Bima'ana ayyu adadin. Kalau dia istibhamiyah berarti maknanya ayyu adadin. Berapa bilangan, berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya? Wa yusta'amal wa... wa yasta'miluha man yas'al an kamiyati syai. Dan dia biasa dipakai oleh orang yang bertanya tentang kamiyah, jumlah sesuatu. Jumlah sesuatu. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua wa khobariyah. Masya Allah. Fungsi kedua dia bisa bermakna khobariyah. Tak khobariyah maksudnya takbir, pengabaran. Dan ini maknanya bimakna kathir. Dia bermakna banyak. Jadi ketika dia bilang, bukan bertanya, dia mau mengabarkan. Kamalun, kamalin indi, kami malin indi. Misalnya kan dia bisa dijar dengan huruf jar. Kami malin indi. Dia bukan bertanya, tapi dia ingin mengatakan banyak harta. Paham maknanya ini? Jadi tergantung, bisa dua, Masya Allah. Iya. Wa yastahmiluha man yuridu al-iftikhar. Dan dia biasa dipakai oleh orang yang ingin membanggakan diri. Iya. Orang yang ingin membanggakan diri wa takfir dan menunjukkan yang dia miliki banyak. Paham kan? Ini Masya Allah. Wa tamyizul istibham mansub mufrad. Masya Allah. Tamyiz istibham artinya kalau dia sebagai istibham maka dia mansub mufrad. Tanah kam abdan, kam malan, ya, kam rojulan, kam imroatan. Itu kalau bertanya. Kalau antum bertanya itu ciri-ciri langsung ini. Artinya kalau antum lihat dia mansub, oh dia bertanya. Dan mufrad, mansub mufrad berarti dia bertanya. Ini untuk membedakan nanti ini istibhamiyah atau khobariyah. Sudah belok kasih tahu. Kalau dia istibhamiyah maka masuk mufrad. Takul kam abdan malakta, kam daron banaita. Berapa budak yang kamu miliki? Berapa rumah yang kamu bangun? Ya? Jelas ini. Paham Ahmad? Misalnya Ahmad, kam zaujatan lan. Berapa istrimu? Ini dia bertanya ini. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau, wakam watamizul khobariyah. Sementara tamiznya khobariyah mahfudun da'imah. Perhatikan bedanya. Dia dijer selama-lamanya. Tumma tarotan majmu'an. Yang benar dia dijer. Kemudian kadang dia bentuknya jamak. Katamiz al-asyara famadunah. Seperti tamyiznya 10 dan yang di bawahnya itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Majrur jamak. Majrur jamak. Takul kam abidin malakta. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya dia bertanya, seandainya dia bertanya pasti kam abda. Tapi kalau dia jamak, abid jamak dari abda. Kam abidin malakku. kama takul asyarata a'budin malaktu wa talatata a'budin malaktu wa tarotan yakunu mufradan, dan kadang dia mufrad tapi tetap majrur, kadang dia mufrad tapi tetap apa? Majrur. Kata mizil mi'ah kama fauqa, seperti tamisnya mi'ah dan setelahnya 100 ke atas. Takul kam abdin malaktu wa kama takul mi'ata abdin malaktu wa alfa abdin malaktu. Jelas ya? Ini dia ingin mengabarkan banyak budak yang saya miliki. Ya? Kamalin malaktu, banyak harta yang saya punya. Jelas ya? Ini masya Allah. Nanti tergantung nadanya juga ya. Pertama lihat nada, kemudian yang kedua ya ini inti i'rabnya, bacaannya. Kalau mansukh hati-hati itu istifhamiyah. Kalau dia majrur berarti itu adalah apa? Khobariyah, beda terjemahannya. Ada tanda tanya dan tidak ada tanda tanya. Kalau dia khobariyah maka tanda seru. Kalau dia istifhamiyah maka tanda tanya. Ia dipakai. Jelas ini? Iya, dicetakan kita salah ya, cetakan saya. Kam abdin malaktu. Dia kasih tanda tanya, itu salah, harusnya tanda seru. Cetakan antum? Apa? Salah juga. Iya, pokoknya kalau dia istifhamiyah ada tanda tanya, kalau khobariyah tanda seru. Seperti yang pertama dia di atas, kam abdin malaktu. Di saya, cetakan saya tanda seru. Paham kan? Ya Ahmad. Wa yajuzu khabtu tamyiz kam istifhamiyah idza dakhala 'alaiha harfu jar. Masyaallah. Boleh di jar tamyiz kam istifhamiyah kalau masuk padanya huruf jar. Takul bikam dirhamin malaktu. Paham kan? Boleh. Ya. Ishtaraita misalnya. Bikam dirhamin ishtaraita. Dengan berapa dirham yang kamu miliki? Yang kamu beli, kamu pakai beli. Walaupun fitlah min, tapi yang menjernya ingat, bukan bikamnya itu, tapi yang menjernya adalah siapa? Min mutmarotan, min yang dijarah dihilangkan, disembunyikan. Pelan idopa, bukan idopa, karena isi paham tidak bisa diidop, tidak bisa jadi mudop. Isi isi paham tidak bisa jadi mudop. Jadi kalau antum lihat dia majrur, maka pasti dijarah dengan siapa? Min. Minnya mana? Mutmarotan, disembunyikan. Khilafan lizzajaj, lizzajaj berbeda dengan azzajaj, karena azzajaj bilang ya dia dijar dengan idofah. Dia dijar dengan apa? Idofah. Tapi yang benarnya adalah yang dikatakan pertama tadi. Selesai. Asalit yang ketiga, min madon tamiz al-mufrad. Di antara tempat yang datang tamiz mufrad, dan ini sekarang kan sudah ada makodir, sudah ada al-adad, itu kedua, ini ketiga. Min madan tamiz al-mufrad, di antara tempat kebanyakannya datang tamiz mufrad, madalla ala mumatalah. Setelah kata yang menunjukkan atas mumatalah. Semisal. Ya. Itu kata-kata yang bermakna mithil dan semisalnya. Ya. Bermakna mumatalah. Lihat. Walau ji'na bimithlihi. Lihat. Walau ji'na bimithlihi. Ini kan mumatalah. Ya, madada. Apa irobnya madada? Tamyiz. Waqaulihim dan perkataan orang Arab, inna lana amsalaha ibilan. Inna lana amsalaha ibilan. Apa irobnya ibilan? Tamyiz. Kenapa bisa tamyiz itu? Terletak setelah kata apa? Al-mumatala. Paham? Mital, amsal. Paham ya? Iya. Ini sama. Arabi tempat keempat, madal ala mugoyarotin. Dia terletak setelah kata yang menunjukkan atas mugoyaro. Mugoyaro lawan dari mumatala. Apa tadi mumatala? Semisal. Kali ini mugoyaro lawannya setelah kata-kata yang menunjukkan makna berbeda. Tidak semisal. Setelah kata-kata yang menunjukkan makna berbeda, tidak semisal. Lihat, nah, inna lana goyroha ibilan. Ausha, antum situ apa? Aushaan, ha? Apa? Antum sya'an, Iya. Sya'an dari kata syatu. Syatan. Kambing. Iya. Paham? Kata mereka kalau pakai hamzah berarti itu jamaknya. Kalau pakai hamzah itu adalah apa? Jamaknya. Kalau mufradnya syatun. Tahu syatun dong? Kambing. Kalau jamaknya sya'un. Iya. Ini katanya. Jadi menunjukkan atas mughayyar. Lihat innalana ghayruha. Sungguh kami memiliki selainnya. Berupa ibil. Kan samar. Kami memiliki selainnya. Apa selainnya? Kan begitu. Ada ibil. Ada unta. Wasya'an. Dan ada kambing. Wa ma'asybaha dzalik. Dan apa yang serupa dengan itu. Intinya kalau dia menunjukkan atas mughayyar. Atau mumatalah. Maka setelahnya bisa datang apa? Tamyiz. Wa qad asyartu bi qawli, dan saya telah beri syarat dengan ucapanku. Wa aktsaru wuqu'ihi, dan banyak terjadinya terletak ila anna tamyiz al-mufrad la yaqtasu bil wuqu' ba'da al-maqadir. Ini menunjukkan tamyiz tidak khusus terletak setelah maqadir. Kan cuma bilang kebanyakan terletak setelah maqadir. Ya bisa setelah adat, bisa setelah mughayyara, bisa setelah mumathala. Kan begitu. Beliau cuma bilang kebanyakan. Berarti ada juga tempat-tempat yang lain. Ini masya Allah rincinya tabir Ibnu Hisham. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa mufassirun nisbah ala kismain, dan yang menjelaskan nisbah jumlah. Nisbah itu adalah apa? Jumlah terbagi dua, muhawwal wa ghair muhawwal. Ada yang dipindahkan dan ada yang tidak dipindahkan. Fal muhawwal ala thalathati aqsam. Maka yang dipindahkan terbagi tiga, karena bisa pindah dari fa'il, bisa dari maf'ul, bisa dari mubtada. Maka terbagi tiga. Muhawwal anil fa'il, bisa dipindahkan dari fa'il, yaitu asalnya fa'il. Nahu washta'ala ra'su syaiba. Asluhu ishta'ala syaibu ra'si. Paham? Kemudian apa yang terjadi? Faju'ilal mudhaf ilai fa'ila. Kemudian mudhaf ilai dijadikan sebagai fa'il. Iya, artinya dihilangkan mudhafnya. Wal mudhaf tamiza. Dan mudhaf dijadikan sebagai apa? Tamyiz. Paham gak ini? Wa muhawwal anil maf'ul, bisa muhawwal anil maf'ul. Nah, wa fajjarna al-ardu uyuna. Asluhu, wa fajjarna uyunan ardi. Ceritanya sama. Dijadikan mudhaf ilaih jadi maf'ulun bih. Kemudian mudhaf jadi tamyiz. Sama ceritanya. Fafu'ilat bihi mitlul ma dzakarna. Dilakukan padanya seperti apa yang kami sebutkan tadi. Wa muhawwal anil mudhaf ghairihima. Masya Allah. Juga dia bisa dipindahkan dari yang mudhaf kepada selain keduanya. Maksudnya selain fa'il, selain maf'ul. Ya, siapa ini? Siapa ini? Ya, mubtada. Mubtada itulah selain keduanya. Lihat wadzalika ba'da af'ali tafdhil. Demikian itu sering terjadi pada setelah isim tafdhil. Paham ya? Setelah fi'il apa? Tafdhil. Dari isim-isim tafdhil, af'al. Setelah af'ali tafdhil. Maksudnya tahu af'ali tafdhil? Maksudnya af'al dari wazan isim tafdhil. Ya, bukan fi'il-fi'il tafdhil. Paham? Dibilang af'al tafdhil karena selalu isim tafdhil itu berwazan af'al. Selalu isim tafdhil itu berwazan apa? Af'al. Al-mukhbar bihi amma huwa mughayyirun litamyiz. Yang dikabarkan dengannya dengan apa yang berbeda dengan tamyiznya. Yang dikabarkan dengannya dengan apa yang berbeda dengan tamyiznya. Lihat dulu contoh dalika kaqolika zaidun aktsaru minka ilman. Asalnya apa ini? Ilmu zaidin aktsaru. Paham enggak ini? Minka. Asalnya itu ilmu zaidin aktsaru minka. Ceritakan seperti tadi. Dihilangkan mudhaf yaitu ilmu dalam artian di dalam waktu ini dia adalah sebagai apa? Mubtada dihilangkan. Kemudian mudhaf nilai menduduki kedudukannya. Paham? Jadinya dia jadi mubtada. Padahal aslinya tadi mudhaf pun ilai. Jadi mubtada karena menggantikan kedudukan mubtada. Kemudian dijadikan mubtadanya tadi itu sebagai tamyiz. Sama semua ceritanya. Sama semua ceritanya. Kata beliau, lihat. Wa qawli ta'ala ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aslinya ini mali aktsaru minka. Ya, wana pari azu, paham gak ini? Iya, kemudian diceritakan tadi. Fa'inkan al-waki pada af'alit tabdil huwa ainul mukbari bihi mukbari anhu. Ya, itu tadi itu kalau mughayyir berbeda dengan tamyiznya. kalau dia berbeda dengan tamisnya, bukan tamis itu sendiri seperti ini tadi. Ana aktaru minka malan. Mal bukan ana. Mal bukan aktar. Kan begitu, berbeda. Tapi kalau sama, kata beliau, bagaimana kalau sama? Kalau fa in kana al-waqi'u ba'da af'al tabdil, kalau yang terletak setelah af'al tabdil, dia adalah ainal mukhbari anhu, sama dengan yang dikabarkan itu, sama, wajib qabdu bil idafah. Maka wajib antum tamyiznya jar dengan idafah. Wajib antum jar dengan apa? Idafah. Itu kalau sama. Contoh kaqulika malu Zaidin aktsaru malin. Kenapa ini? Malu Zaidin aktsaru malin. Kenapa dijar? Hah? Karena mal yang pertama itulah mal yang kedua. Paham gak ini? Mal yang pertama itulah mal yang kedua. Betul gak? Kan sama ini. Mal pertama mal. Yang kedua juga apa? Mal. Yang menjadi tamyiz. Maka ini kebanyakannya dijar dengan idhofa. Artinya dia mudhofun ilaih. Dari isim tafsir. Ini sebenarnya nanti ya. Ada sudah keluar dari pembahasan sedikit ini karena yang kita bahas adalah tamyiz mansub bukan mudhofun ilaih. Nanti akan diulang di sorof hal ya keadaan kata yang terletak setelah isim tafdhil. Keadaan isim yang terletak setelah isim tafdhil. Nanti akan ada pembahasan kadang dia dijadikan mudhofun ilaih, kadang dia dijar dengan min. Paham ya? Kadang dia bisa jadi tamyiz. Bang, inti kita sekarang ini yang tamyiznya tadi, yang mansub, yang mansub, ya. Kata beliau Rasulullah Taala, illa in kana af'al tabdil mudhafan ila ghairihi fayunsab. Kecuali isim tabdilnya sudah diidhofakan dulu kepada selainnya, maka dia dinasab. Isim tabdilnya sudah diidhofakan dulu kepada yang lain, maka dia sekarang dini nasab. Nah, Zaidun aktsarun nasi malan. Lihat, artinya malu Zaidin aktsarun nasi malan. Ya, karena aktarnya sudah diidhofakan kepada siapa? Anas. Maka ya sudah datang di atas asal. Itu masuk sebagai apa? Tamyiz. Paham? Jadi tapi kalau tidak ada mudhofun ilaihnya, maka dia sendiri yang di jar tamyiznya. Tamyiznya di jar. Paham enggak? Paham ini? Alhamdulillah. Wa qul muhawwalna. Dan kau Muhammad contoh imtala ina umat wahyu kolil ini sedikit, ini sedikit, ya. Waktu dia kau kulun min al hal kata mis muakidan, gor mubayil lihayati waladati. Kadang terletak setiap dari hal dan tamis sebagai penguat, bukan menjelaskan keadaan dan bukan pula menjelaskan dat. Misal udalika fil hal kaulu taala. Contoh hal itu dalam hal firman Allah, walatatau fil ardi mufsidin. Mana hal? Mufsidin, tapi bukan menjelaskan keadaan ini. Dia di sini datang untuk apa? Menguatkan. Tsumma wallaitum mudbirin. Wallaitum, wallai itu ini berbalik. Mudbirin juga berbalik. Mana halnya ini? Hah? Mudbirin datang untuk apa di sini? Menguatkan karena sama sebelumnya. Wa yauma ub'atsu hayya. Hari tatkala saya dibangkitkan dalam hidup, keadaan hidup. Ya, namanya dibangkitkan berarti apa? Hidup, tidak ada mayat berjalan sendiri. Kalau bilang dibangkitkan berarti dia apa? Hidup. Paham gak ini? Jelas ini? Paham? Buas? Hah? Fatabas sama dohika. Lihat itu, dohika hal. Iya namanya dohika berarti dia tabasum. Iya kan? Dia ketawa, senyum. Dipaham ini? Sama. Ini datang untuk apa ini? Menguatkan. Kalau aku melihat itu, masya Allah, semua contoh disebutkan, bisa kita katakan bahwa dia datang sebagai taukid kalau lafaz amin dan hal itu sama. Kalau tidak sama, semakna. Paham? Karena ini sama dengan lafaz apa? Taukid. Paham gak ini? Taukid. Dan mirip juga dengan pembahasan maf'ul mutlak. Hanya saja bedanya yang menjadi maf'ul mutlak masdar. Paham? Sementara yang menjadi hal was isim fa'il atau isim maf'ul. Lihat antum coba perhatikan itu. Semakna atau selapa? Semakna atau apa? Selapa. Jelasin. Kan makna mufsidin tak tahu. Makna mudbirin walla. Makna hayyan ubah. Makna dohikan tabassam. Paham kan? Ini kalau antum dapat yang seperti ini, maka dia litaukit. Itu ciri-ciri. Maka dia litaukit. Kalau beda, makna beda lapak, sudah. Berarti itu untuk menjelaskan hai'ah. Hai'ah. Dan itulah yang bisa dikatakan, ditanya dengan pertanyaan, bagaimana? Yang menjelaskan hai'ah itu, itulah yang bisa ditanyakan dengan kata apa? Bagaimana? Waqala syair dan berkata penyair, tudi upi wajihid dolami munirotan kajumanatil bahari sullami dhomuha. Mana dia? Mana dia? Muniro. Dalam keadaan bercahaya. Ya, dalam keadaan bercahaya kalau dia tudi. Tudi kan bercahaya, diberikan cahaya. Anda paham kan? Makna tudi bercahaya, muniro bercahaya. Bercahaya. Berarti ini muniro datang untuk apa? Menguatkan. Menguatkan. Wa mitalu dzalika fi tamyiz qawlu ta'ala. Contoh hal itu yaitu datang tamyiz untuk menguatkan firman Allah Ta'ala, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Mana tamyiznya? Syahra. Kan sudah disebutkan syahra sebelumnya. Berarti ini untuk datang bukan untuk menjelaskan tapi untuk apa? Menguatkan. Untuk menguatkan. Demikian pula, wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Mana tamyiznya? Lailatan. Untuk apa ini? Menguatkan bahwa 40 yang diinginkan di sini adalah 40 lailah yang disebutkan sebelumnya 30 lailah. Jelasin, datang untuk menguatkan. Wa qawlu Abi Thalib Wa qawlu Abi Thalib perkataannya Abu Thalib, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dia ulang dinanya untuk menguatkan. Sungguh saya yakin bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari agama yang dimiliki oleh manusia. Wa min qawlu Sa'id, dan di antara juga perkataan penyair, wa taglabiyuna bi sal fahlu fahluhum fahlan wa ummuhum zalla'u min tiqu. Mana dia? Fahlan. Itu datang untuk apa itu? Menguatkan, bukan untuk menjelaskan zatnya. Bukan untuk menjelaskan apa? Zatnya. Wa sibawai rahmallahu ta'ala yamna wa yuqal sibawai rahmallahu, tidak membolehkan dikatakan ni'mar rajulu rajulan zaidan zaidun. Kalau zaidun kan i'rabnya mubtada mu'akhkhar. Cuma ini rojulu apanya? Fa'ilnya nih nikmat. Pertanyaannya rojulan, apa irobnya? Tanggain. Si bawahi tidak membolehkan yang seperti itu. Si bawahi tidak membolehkan yang seperti itu. Terus bagaimana dengan pahala tadi yang ada dalam syair? Apa yang harus dikatakan? Kan si bawahi tidak membolehkan. Wa ta'awwalu pahalan minal fil baiti ala annahu hal mu'akkidah. Mereka ta'wil pahala yang ada dalam bait itu bukan tamyiz, tapi dia hal mu'akkidah. Paham gak ini? Paham? Cuman gimana caranya hal? Nah itu fahalan masdar. Isim jamin. Apa? Bukan masdar, isim jamin. Iya kan? Kalau hal kan harus siapa? Harus mustah. Jadi tidak bisa. Iya. Wa syahid ala jawazil mas'ala katiro. Tapi pendukung atas bolehnya mas'ala ini sangat banyak. Fala hajata ila ta'amil. Maka tidak perlu ta'amil. Apalagi itu tadi yang saya katakan. Pahala jamin. Lebih cocok dia di Eropa sebagai apa? Tamyiz. Maka pendapat si bawahi di sini tidak benar. Karena banyak yang sahih dari orang Arab. Faham? Pahala hajata ila ta'amil, maka tidak butuh dita'amil. Wa dukulu tamyiz fi babi ni'mah bisa akhtar min dukuli al-hal. Apalagi masuknya tamyiz dalam bab ni'mah dan bisa itu lebih banyak daripada masuknya apa? Hal. Kan begitu? Ya sudah, kita katakan yang banyak itu lebih baik daripada kita katakan yang sedikit. Walaupun bisa kita katakan hal, tapi kan kebanyakan setelah nikmat dan bisa adalah siapa? Tamyiz. Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, aslun wal mustafna. Al-Musatna. Binillah, tapi beliau di sini tidak sebutkan Musatna secara umum dulu, langsung dirinci. Wal Musatna binillah min kalamin ta'al mujab. Nah, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Wal Musatna, maksudnya termasuk yang masuk. Termasuk apa yang masuk adalah Al-Musatna dengan illa dari kalam ta'al mujab. Termasuk yang masuk adalah Al-Musatna bi'illah. Masalahnya kalau dengan goir siwa suwa sawa, masuk atau jer? Majrur. Musatna dengan khola ada dan hasya, bisa masuk, bisa majrur. Maka belum langsung pastikan saja. Itu pun dengan illah, belum bilang min kalam tam mujad. Dari kalam yang tam mujad. Kenapa? Kalau tam goir mujad, kalau tam goir mujad, bisa ikut sebelumnya, boleh nak? Nasab, makanya belum pastikan. Termasuk yang masuk pasti adalah yang dikecualikan dengan illa dari kalam tam mujab. Contoh, fasyaribu minhu illa qalilan minhu, qalilan. Fa in fuqid al ijab. Kalau hilang ijab, hanya tam ghair mujab maksudnya. Tam ghair mujab, maka tarajjah al badal fil muttasil. Lebih rajih i'rab sebagai badal pada al musatna al muttasil. Musatna mutasil seperti apa misalnya? Ja'al qawmu illa maja'al qawm illa Zaid. Ini musatna mutasil. Karena Zaid termasuk dari qawm. Paham? Akal dia mutasil, setelah illa adalah merupakan golongan sebelum illa, maka lebih rajin baca badal. Jadi antum baca apa? Maja'al qawmu illa, maja'al qawmu illa Zaid. Badal, badal, badal. Maja'al qawmu illa Zaidun. Paham? Itu lebih rajih kalau muttasil. Berarti dipahami kalau mufasil, artinya setelah illa bukan bagian dari sebelum illa. Seperti maja'al qawmu illa himar, maja'al qawmu illa himar. Himar muttasil atau mufasil ini? Jadi muttasil mufasil di sini bukan bersambung, sejenis atau tidak, itu maksudnya. Paham gak ini? Ini kan tidak sejenis, maka ini tidak lebih rajih dibaca badal. Mereka katakan dinasob. Bahkan sebagian orang Arab mengatakan wajib dinasob, tidak boleh badal. Iya. Nama fa'alu illa qalilun min. Seperti ini kan nakis. Ini kan apa? Goyim? Goyim mujah. Iya. Qalilun. Dia baca qalilun. Wa nasbu fil munqati inda bani tamim. Dan dibaca nasab pada yang mukotik menurut Bani Tamim yang tadi saya contohkan. Wajib indah hijaziin. Boleh kalau menurut Bani Tamim, tapi wajib nasab menurut siapa? Menurut siapa? Hijaz. Nah, malahum bi min ilmin illa tiba abdon. Mengikuti sangkaan itu bukan ilmu. Nah, menurut Bani Tamim boleh ittiba'a, boleh ittiba'i, tergantung sebelumnya. Bisa badal, bisa al-musatna. Kan begitu? Tapi menurut orang Hijaz, tidak. Wajib dibaca apa? Nasab. Malam yataqaddam fihima. Ya, malam yataqaddam fihima fannasbunah. Apa maksudnya? Hah? Antum apa-apa? Malam yataqaddam fihima nasab. Malam yang terkodam final musatna panas saya hilang. Siapa lagi yang ada? Imron, saya tak kenal tu. Imron, apa tu? Tidak ada al musatna. Kalau tidak ada, maksudnya dia berarti dia domir mustatir. Tadbirnya huwa kembali ke al musatna. Sama, dikatakan pembahasan. Kan tadi di awal sudah bilang wal musatna bi illah. Paham? Jadi ini malam yang taqaddam fihima, selama dia tidak mendahului pada keduanya, yaitu mustatnanya. Paham? Tidak ada masalah pun disebutkan. Tapi itu kalau kadang kita melihat secara singkat, ini yang masalah. Kalau tidak disebutkan, fa nasbu, maka dia dibaca apa? Nasr. Nah qawlihi, maksudnya kalau ya dia mendahului mustatnanya, ya kalau dia mendahului ini mustatnanya mendahuluinya, maka dinasab. Ini boleh. Ya, maka nasab. Lihat, mali illa ala Ahmad syi'atun. Perhatikan baik-baik. Mali illa ala Ahmad syi'atun. Wa mali illa madhhab al-haqqi madhhabu. Mana mustatamin? Saya tanya, mana mustatamilu? Bait yang kedua, bait yang kedua dulu. Mali illa madhhab al-haqqi madhhabu. Mana mustatamilu? Madhhabu yang terakhir. Kan asli jumlahnya mali madhhabun illa madhhab al-haqqi. Berarti yang baik. Musatna dikedepankan daripada musatna minhu. Kalau begini susunannya wajib baca madhhaba. Maka dia baca mali illa madhhabal haqqi madhhabun. Paham gak? Paham berarti pernyataan Ibnu Hisham tadi. Itu boleh badal, boleh nasab. Paham? Boleh badal, boleh nasab sebagai musatna selama al-musatna tidak mendahului musatna minhu. Itu saja kejelasannya. Langsung dilihat dari contoh penulis. Paham? Artinya kalau al-musatna mendahului musatna minhu fannasbu, maka harus dibaca apa? Nasab. Tidak ada cerita boleh badal, boleh nasab. Paham ini? Paham ini? Jadi pilihannya hanya satu. Apa itu? Nasab. Kalau al-musatnanya mendahului al-musatna minhu. Seperti contoh ini. Wa ma liya illa madhhabal haqqi madhhabu. Asli jumlahnya ma liya madhhabun illa madhhabal haqqi. Saya tidak punya madhhab kecuali madhhab yang hak. Dipahami ini? Saya tidak punya madhhab kecuali madhhab yang hak. Paham Ahmad? Walaupun agak rumit sedikit. Al-fukki dan tamam, ini yang ketiga. Tadi fukki dan ijab. Jadi kalau fukki dan ijab boleh nasab, boleh badal. Paham? Selama dengan syarat tidak dikedepankan musatna, tidak dikedepankan musatnanya dan diakhirkan musatna min. Sekarang yang ketiga, al-fukki dan tamam atau hilang syarat tamamnya. Artinya tamam, tamam itu artinya apa? Disebutkan musatna min. Kalau hilang tamamnya artinya tidak ada musatna minhunya, apa yang terjadi? Fa'ala hasabil awamil. Maka dia sesuai dengan penyakitnya. Paham? Sesuai dengan penyakitnya. Rupa-rupa nasab-nasab. Jer, jernah, wama amruna. Butuh apa ini? Wama amruna. Butuh apa? Khobar. Paham gak ini? Illa wahidatun. Paham? Butuh khobar karena ma batal amalannya. Karena ada illah setelahnya. Iya. Berarti amruna mubtada. Dia butuh apa? Khobar. Maka dibaca wahidatun. Wayusamma mufarraqo. Dia dinamakan dengan istitna mufarraq. Kenapa? Karena sebelum illah itu beramal sampai setelah illah. Paham gak ini? Ya. Walaupun pada hakikatnya masya Allah sudah dikasih tahu sebelumnya tempat yang biasa dihilangkan fa'il, yang biasa dihilangkan fa'il, pada hakikatnya istitna mufarraq ini dia badal sebenarnya, bukan fa'il atau maf'ul atau majrur, bukan. Karena contoh tadi itu wa ma amruna amruna illa wahidatun, ya itu ada takdirnya. Wa ma amruna, ya apa sebelumnya, wa ma amruna apa? Gini, sebelumnya majailah Hindu. Apa tadi ini? Majailah Hindu. Majaa ahadun illa Hindu. Paham? Jadi Hindu badal dari ahad. Kalau ini wama amruna. Apa takdirnya berarti? Tergantung kalimatnya itu. Amruna berarti kan perkara, tidaklah urusan kami kecuali satu saja. Berarti apa? Wama amruna bimufarrok bimuftarikin atau muhtalifatin. Tergantung takdir apa yang diingin. Tidaklah perkara kami itu bercerai-berai kecuali hanya sekedar apa? satu saja. Paham ini? Tergantung. Tergantung korina. Sebagaimana la ilaha illallah. Ada korina di ayat lain. Bahwa kalau sembahan yang lain selain Allah itu adalah batil. Berarti takdirnya la ilaha haqqun bihaqqin illa Allah. Paham gak ini? Tergantung nanti korina di ayat. Iya? Ini masya Allah. Paham Ahmad? Yang jelas ini pada awal secara kasat mata penglihatan pandangan langsung seakan-akan sebelum illah adalah beramal kepada setelah illah. Itu nama tafriknya. Walaupun pada hakikatnya setelah illah itu hanyalah badan apa yang setelah sebelum illah yang dihilangkan, yang wajib dihilangkan. Ini masya Allah pembahasan al-musabna. Insya Allah ini kita akhirkan di pertemuan akan datang. Pembahasan musabna ini pembahasan sulit ya. Ya, butuh orang pikiran ya sehat, tidak banyak pikiran ya, karena bahaya kalau banyak pikiran ini tidak masuk, tidak masuk. Dan ini penulis masya Allah jadikan sebagai bab terakhir ya dalam mansubat, karena kita sudah ambil munada di bab apa, bab makulun bi. Jadi seharusnya kan biasanya kan setelah musabna munada. Tapi sini tidak dia bahas, karena sudah dibahas sebelum. Jadi ini bab terakhir. Setelah itu kita langsung masuk majrur. Kita langsung masuk apa? Majrur. Insya Allah. Thank you.